Крошен. وقوله رحمه الله: ومنهم وهو أشد الأنواع خطرا من عمل بالتوحيد ولم يعرف قدره فلم يجد من تركه ولم يكفره. فقوله رحمه الله وهو أشد الأنواع خطرا لأنه لم يعرف قدر ما عمل به ولم يجيء فلم يجيء بما يصحه توحيده من القيود الثقال التي لا بد منها. لما علمت أن التوحيد يبدأ بنفي الشرك والبراءة منه ومعادة أهله وتكفيرهم مع قيام الحجة عليهم، فهذا قد يقدر بفعله وهو لم يجيء بما عليه من الأمور التي سارت عليها كلمة الإخلاص نفيا وإثباتا. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله mengatakan وقوله رحمه الله dan perkataan Syekh Muhammad rahimahullah, waminhum, dan di antara mereka, di antara orang-orang yang menyelisih asas Islam, wa huwa ashaddul anwa'i khataran, dan ada golongan yang merupakan ashaddul anwa', golongan yang paling khataran, yang paling berbahaya, golongan yang paling apa? Mengkhawatirkan. Golongan yang paling mengkhawatirkan. Man amila bit tauhidah, orang yang mengamalkan tauhid. Dia mengamalkan tauhid. Dalam ya'rif qadruhu, tapi dia tidak mengerti, tidak mengetahui urgensi dan nilai daripada tauhid. Konsekuensinya apa sehingganya? Kalau dia enggak menghargai tauhid, enggak mengerti seberapa nilai tauhid, konsekuensinya apa akhirnya? Dalam yughid man taraka. Karena dia tidak membenci orang yang meninggalkan tauhid, walam yukafirhum. Boro-boro mengkafirkan, membenci saja tidak. Walam yukafirhum. Tidak mengkafirkan mereka. Orang yang meninggalkan tauhid apa? Orang yang meninggalkan tauhid apa? Melakukan syirik. Dia tidak membenci orang melakukan syirik. Boro-boro mengkafirkan orang melakukan syirik. Membenci aja enggak. Padahal dia mengamalkan tauhid. Sebabnya apa? Faknya kan sahabat tadi. Faknya Rasulullah jawab. Sebabnya apa? Ya, dia mengamalkan tauhid tapi tidak membenci pelaku syirik. Tidak mengkafirkan karena dia lam ya'rif qadruh. Dia mengamalkan tauhid tapi dia tidak mengetahui ya kadar nilai daripada tauhid, harga daripada tauhid. Faqala rahimallah, ucapan beliau wa huwa ashaddul anwa'i khataran. Ya, inilah golongan yang paling mengkhawatirkan. Ya, golongan yang paling apa? Mengkhawatirkan. Kenapa enggak mengkhawatirkan? Ya. Bagaimana tidak mengkhawatirkan? Dia itu ngamalkan tauhid tapi ternyata enggak dapat apa-apa, kan begitu. Dia ngamalkan tauhid tapi enggak dapat apa-apa, amilatun nasibah. Ngamalkan tauhid enggak dapat apa-apa. Li'annahu lam ya'rif qadra ma 'amila bihi. Karena dia itu enggak mengetahui kadar atau nilai urgensi daripada ma 'amila bihi, apa yang dia amalkan. Dia enggak tahu. Falam yajid bima yusahhihu tauhidah. Sehingganya dia tidak mendatangkan hal yang menjadikan sahnya tauhid. Falam yajid, sehingga dia tidak mendatangkan bima yusahhihu tauhidah. Hal yang mengesahkan tauhidnya. Min al-quyud istiqal, apa itu? Syarat-syarat al-quyud, syarat-syarat yang berat. Alatilabudda minha, yang harus dipenuhi. Ya. Dia tidak memenuhi syarat-syarat tauhid. Yang itu merupakan pengesah apa? Tauhidnya. Kenapa? Karena dia itu tidak tahu kadar nilai daripada apa yang dia amalkan, maka dia pun tidak memenuhi apa? Tidak memenuhi syarat-syaratnya. Ya. Padahal syarat-syarat itu yang mengesahkan tauhidnya. Lima alimta, Anda sudah mengetahui yang tauhid yang tadi nafiyah syirki. Yang namanya tauhid itu mengharuskan penafian syirik wal bara'ah minhu, ya, bara'ah dari syirik, wa mu'adat ahlihi, memusuhi, membenci pelakunya, wa takfirahum, dan mengkafirkan mereka ma'aqiyamil hujjati alaihim, ya, disertai dan mengkafirkan mereka, ya, jika sudah tegak atau sudah tegak hujjah atas mereka, ya, sudah tegak hujjah atas mereka, ya. Apa makna tegak hujjah? Ya, mereka itu di tengah-tengah kaum muslimin, mereka itu di tengah-tengah kaum muslimin. Sebagaimana Syekh bin Baz rahimahullah menjelaskan makna tegak hujjah dalam masalah tauhid dan syirik, ini mereka hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Tamakkun minal ilm. Tamakkun minal ilm. Diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk mengetahui, tapi dia tidak mencari tahu. Kalau diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk mengetahui, berarti sudah tegak hujjah. Berarti sudah tegak hujjah. Fahadha qad yughtarru bihalihi. Orang seperti ini, golongan ini, qad yughtarru bihalihi. Ya, terkadang penampilannya menipu. Ya. Orang yang seperti ini terkadang penampilannya apa? Menipu. Hal penampilannya menipu. Iya kan? Dia mengamalkan tauhid, Tampilannya tauhid. Ya, tampilannya tauhid. Bikin kaos tulisannya tauhid. Bikin radio tauhid. Bikin majalah, bikin bulletin tauhid. Tampilannya tauhid. Ya, karena dia tidak mengerti nilai daripada tauhid yang dia amalkan, sehingga dia tidak memenuhi prasyarat daripada keabsahan tauhid. Ya, bahkan bagian dari tauhid sendiri tidak dia tunaikan. Yaitu apa? Bagian dari tauhid tidak dia tunaikan. Bara'ah minasyirki wa ahlihi, ya mu'adz syirki wa ahlihi, takfir ahli syirik. Tidak dia tunaikan. Padahal itu bagian atau syarat? Hah? Bagian dari la ilaha illallah. Bagian apa? Nafi. Bagian nafi pada la ilaha illallah. Tidak dia tunaikan. Ya, tapi penampilannya tauhid. Karena dia mengamalkan tauhid. Makanya orang seperti ini penampilannya menipu terkadang. Penampilannya menipu. Wa huwa lam yajid bima alaihi min al-umur. Sementara dia tidak mendatangkan kewajiban-kewajiban, ya, yang harus dia tunaikan, alatidallat alaiha kalimatul ikhlas nafian wa isbatan, ya, kewajiban-kewajiban yang dallat alaiha ditunjukkan oleh kalimatul ikhlas oleh la ilaha illallah nafian wa isbatan, berupa apa? Nafi dan isbat, berupa penafian dan penetapan. Jadi kenapa, ya, golongan ini mengkhawatirkan, ya, karena kalau orang lain aja bisa tertipu, apalagi dirinya, kan begitu? Ya, orang lain aja bisa tertipu, apalagi dirinya. Ya. Baik. Kok badahu? Aku bilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waminum mintar waminum mandaroka taroka syirka wakarihahu walam ya'rif kodarahu fahaja akrabu minalaji qoblahu lakinna lam ya'rif kodarah syirki ya nahu lau harafa kodarahu mungkin lapa ala lapa ala lapa ala madalat alaihi alaihil ayat ayat tuhul fa'il dalat alaihi ayatul muhkamatu Ka ka ka. Kalau huruf apa? Ka. qawli kal qawlil qalili innani barahu barakun mimma ta'budun ila ladzi fatarani wa qawluhu inna bara inna bura aminkum wa mimma ta'budun min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum adawatu wal baghdau abadan. Nah, wakadzalika, dan demikian juga qauluhu rahimahullah, ucapan Syekh Muhammad rahimahullah, wa minhum, dan di antara manusia man, ada golongan yang taraka syirk, meninggalkan syirik, wa kariha, membenci syirik, walam ya'rif qadruhu, akan tetapi dia tidak mengetahui kerusakan, nilai sebesar apa nilai rusaknya syirik. Apa? Meninggalkan syirik, tidak menyukai syirik, tetapi dia tidak mengetahui apa kadar atau nilai rusaknya syirik. Fahadha akrob minalati qoblahu. Golongan ini memang ya lebih mending, akrob lebih mending dibandingkan sebelumnya. Golongan ini lebih mending dibandingkan sebelumnya. Lakin lam ya'rif qadra syirki. Akan tetapi sayang, dia ini gak ngerti nilai rusaknya syirik. Ini lebih mending daripada yang sebelumnya, yang mengamalkan tauhid tapi gak ngerti kadar nilai urgensi tauhid, sehingga dia gak membenci ya pelaku syirik dan tidak mengkafirkan mereka. Kalau ini, dia ninggalkan syirik dan gak menyukai syirik, tapi dia tidak mengerti apa nilai rusaknya syirik. Li'annahu, karena lau arafa qadrahu, andaikan orang ini ngerti ya kadar nilai rusaknya syirik, la fa'ala, niscaya dia akan melakukan madallat alaihil ayatul muhkamatu, apa yang ditunjukkan oleh ayat-ayat yang muhkamat. Ya, oleh beliau ayat-ayat ini dikatakan ayat-ayat apa? Muhkamat. Ayat-ayat yang tidak dimansuh. Kaqaulil Khalil, seperti ayat yang menyebutkan ucapan Ibrahim Al-Khalil, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari segala apa yang kalian ibadahi, illa ladzi fatarani, kecuali yang menciptakan aku. Seandainya orang itu ya meninggalkan syirik dan mengetahui seberapa besar bahaya syirik, niscaya dia akan apa? Baro'ah dari apa? Dari kesyirikan. Dia akan baro'ah dari kesyirikan. Bukan hanya sekedar meninggalkan. Qaulu dan qaulihi, dan juga firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Mumtahinah, inna bura'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari segala apa yang kalian ibadahi selain Allah, kafarna bikum, ya, kami kafirkan kalian. Wa bada bainana wa bainakum, dan telah nampak antara kami dan kalian, al-adawatu wal baghdau, permusuhan dan kebencian abadan selama-lamanya. Andainya orang yang meninggalkan syirik tadi, dia mengetahui seberapa rusaknya syirik, ya, niscaya seberapa ya buruknya nilai syirik, niscaya dia akan ya barok dari syirik, barok dari pelaku syirik, ya, dia akan mengkafirkan pelaku syirik, dia akan memusuhi dan membenci pelaku syirik. Tetapi karena dia tidak mengetahui, ya, maka dia tidak melakukan hal itu. Nah, sayang sekali. Ya, padahal ala budda liman arafa syirka wa tarakahu min ayyakuna kadhalik min al-wala'i wal-bara'i min al-'abidi wal-ma'budi وبغض الشرك وبغض الشرك وأهله وعداوته. وهذا من نوعان وهذا من نوعان هذا من نوعان هما الوارد على أحوال كثير ممن يدعي الإسلام فيقعن فيقع منهم من الجهل بحقيقته ما يمنع الإتيان بكلمة الإخلاص وما اقتضته على الكمال الجواب الذي واجب الذي يكون به موحدا. فما أكثر المغرورين الجاهلين بحقيقة الدين. فلا بد jadi harus liman arafa syirka, jadi harus bagi siapa yang meninggalkan syirik, ya bagi siapa yang mengetahui syirik wa tarakahu dan meninggalkannya, harus min an yakuna kadzalik, harus seperti itu. Harus apa dia? Baro'ah, harus memusuhi, harus mengkafirkan pelakunya. Minawala ya, berupa harus apa? Harus ini. Alwala wal bara min al-abidi wal ma'budi. Ya, membangun loyalitas kepada Allah dan kepada ahli tauhid, dan membangun permusuhan terhadap siapa? Terhadap objek-objek kesyirikan, al-ma'bud dan al-abid dan para pelaku syirik. Ya. Wabu'u syirki wa ahlihi, harus membenci kesyirikan dan pelaku kesyirikan, wa adawatihi, dan harus memusuhi mereka. Ya. Jadi ini harus bagi orang yang mengetahui syirik dan meninggalkannya, dia harus membangun loyalitasnya itu kepada tauhid dan ahli tauhid. Dia wajib ya membangun permusuhannya itu ya kepada siapa? Kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Dia harus membenci kesyirikan, pelaku kesyirikan, dan musuhi mereka. Wa dzalil nau'ani, dua golongan terakhir yang pertama tadi adalah orang mengamalkan tauhid tapi karena tidak mengerti nilai tauhid, dia tidak membenci dan apalagi mengkafirkan pelaku syirik. Golongan yang berikutnya adalah yang meninggalkan syirik tetapi tidak mengetahui ya, nilai kerusakan syirik, sehingga dia tidak bisa apa? Tidak bisa maksimal dalam membenci dan apalagi mengkafirkan pelaku syirik. Wa hadzani naw'an, dua golongan ini yang terakhir kita baca tadi ya, huma al-ghalibu, itulah yang mendominasi ala ahwali katsirin ya mimman yad'il Islam, mendominasi ya penampilan keadaan banyak dari orang-orang yang yad'i al-Islam, mengaku Islam. Banyak orang-orang yang mengaku Islam ya, secara dominan mereka terjatuh pada dua pelanggaran ini. Fayaqa'u minhum minal jahl, disebabkan oleh kejahilan ya, bihaqiqatihi ya, disebabkan oleh kejahilan bihaqiqatihi, terhadap hakikat tauhid ya, terhadap hakikat tauhid dan hakikat syirik. Jadi antum harus tahu apa tauhid apa syirik. Disebabkan oleh kejahilan terhadap hakikat tauhid dan syirik ini, ya qaum minhum ma yamnalu ityan bi kalimatil ikhlas, ya, menjerumuskan mereka kepada perkara yang menghalangi mereka untuk ya mengucapkan kalimatul ikhlas, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa maqtadathu, dan konsekuensi dari la ilaha illallah alal kamalil wajib alladhi yakunu bihi muwahhidan, ya, secara hal-hal yang wajib dari kalimat la ilaha illallah dan konsekuensinya, alladhi yakunu bihi muwahhidan, yang menjadikan ia itu ahli tauhid. Ya, jadi disebabkan oleh kejahilan mereka terhadap hakikat tauhid dan syirik, Disebabkan kejahilan mereka terhadap hakikat tauhid dan syirik. Mengetahui hakikat tauhid dan syirik itu banyak sekali. Apa namanya? Cabang-cabangnya. Ya, mengetahui pengertian tauhid dan syirik itu sendiri. Ya kan? Ya, kemudian mengetahui nilai apa? Nilai kadar kebaikan tauhid dan kadar kerusakan syirik. Kemudian mengetahui apa? Bentuk-bentuk syirik. Kemudian mengetahui sikap, ya, sikap ahli tauhid terhadap syirik, kemudian terhadap ahli tauhid terhadap juga ahli syirik, ya. Kemudian juga memusuhi, kemudian juga mengkafirkan, ini semua, ya, disebabkan kejahilan mereka terhadap hakikat tauhid dan syirik ini. Hal itu menjerumuskan mereka kepada satu perkara yang menghalangi mereka untuk mendatangkan kalimat la ilaha illallah dan konsekuensinya yang wajib dipenuhi ala yakunu bi wahidan, ya, yang apabila dipenuhi maka orang itu akan menjadi ahli tauhid, menjadi muwahhid, ya. Kejahilan sudah mendominasi manusia sehingga mereka hanya apa, mengaku Islam. Hanya mengaku Islam. Ya, kebanyakan mereka, kata Syekh. Ya. Sumbernya apa? Kejahilan terhadap hakikat tauhid dan syirik. Terlebih lagi jika kejahilannya itu terhadap perkara yang wajib dalam permasalahan tauhid dan syirik. Alladzi yakunu bihi muwahhidan, yang hal itu menjadi tolok ukur seseorang itu muwahhid atau bukan. Jahil dalam permasalahan ini berbahaya enggak? Hah? Jahil dalam permasalahan yang wajib, yang akan membedakan antara seorang muwahhid dengan musyrik, dia malah jahil dalam masalah itu, berbahaya tidak? Ya. Itu mendominasi kebanyakan orang yang ngaku Islam, kata Syekh. Fama aktsaru maghrurin, betapa banyak orang-orang yang tertipu, al-jahilin bi haqiqatiddin, orang-orang yang jahil terhadap hakikat agama ini. Terhadap hakikat agama ini. Ya, nanti ikhra. Fa'idha aradta annallaha kaffara ahla syirki wasafahum bihi fil ayati al-muhkamati kaqawlihi ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallahi kajidina ala amputihim fil kufri wakazalika sunnatu. Fa'idha arafta, jika engkau telah mengetahui, ya, selesai pembahasan tentang al-mukhalifun, ya, selesai pembahasan tentang apa? Orang-orang, golongan-golongan yang menyelisih asas dinul Islam, ya, selesai. Fa'idha arafta, jika, kata Syekh Abdul Rahman, jika engkau mengetahui annallaha, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala kafaro, apa? Mengkafirkan ahli syirki, pelaku syirik, wa wasafahum bihi, ay bil kufr, dan Allah menyebut mereka, menggelari mereka, mensifati mereka sebagai kafir, fil ayatil muhkamat, dalam ayat-ayat yang muhkamat. Jadi pelaku syirik dalam ayat-ayat yang muhkamat, tidak ada yang namanya nasakh dalam ayat-ayat muhkamat. Ya, sekarang sebagian orang menganggap bahwasanya, ya, fonis-fonis terhadap pelaku syirik yang diberlakukan kepada mereka-mereka yang melakukan syirik di zaman Nabi SAW itu dimansuh dengan akhir surat Al-Baqarah. Akhir surat Al-Baqarah, ya. Ya. Ayo kalifullah nafsan lahu. Maka sebab alam tafsir. Ya. Rabbana la tu'akhidzna in nasina wa akhtana. Ya. Ya Allah, jangan kau hukum kami jika kami lalai atau kami keliru, kami salah. Ada yang beranggapan bahwasanya ayat ini menasakh ayat-ayat yang jumlahnya banyak sekali, ya, menerangkan bahwa Allah itu mengkafirkan dan menggelari pelaku syirik sebagai kafir. Ada ulama yang menyebut itu, Syekh Abdul Rahman mengatakan ayat muhkamat. Ya, jika Anda mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan pelaku syirik dan menggelari mereka sebagai kafir di banyak ayat yang muhkamat. Jadi kalau namanya muhkamat itu tidak mansukh, tidak dinasakh. Tidak dinasakh. Jadi bagaimana itu dengan ayat itu? Yaitu berbicara tentang muslim. Ayat Rabbana wa tu'akhidna inna sina wa akhto'na. Itu berbicara tentang siapa? Muslim. Sedang kita berbicara tentang apa? Pelaku syirik. Pelaku syirik muslim? Bukan muslim. Pelaku syirik bukan muslim. Ya. Kakauli contohnya. Contoh ayat muhkamat. Ya, ini apa penegasan yang sangat kuat. Bahwa a'immatud dakwah. Para ulama dakwah najdiyah. Memahami. Ya, dan para ulama yang lainnya. Tidak ada. Ulama-ulama. Ya, yang mengatakan ayat-ayat ini sudah mansukh. Ayat-ayat ini sudah mansukh. Kalau yang melakukan itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka apa yang berlaku itu Rabbana la tu'akhidzna in nasina au akhtana. Kalau yang melakukan syirik itu orang sudah pernah mengucapkan la ilaha illallah, maka yang berlaku itu ayat apa? Ya Allah, jangan engkau hukum kami kalau kami lupa atau kami keliru. Ya. Tidak ada. Sedangkan ayat-ayat muhkamat itu tidak berlaku kalau yang melakukan itu orang melakukan mengucapkan la ilaha illallah. Berarti hanya berlaku bagi siapa? Musyrik asli begitu. Berlaku hanya berlaku bagi musyrik asli. Kakauli contoh firman Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan pelaku syirik dan menggelari mereka kafir. Maka lil musyrikin tidak boleh, yakni haram bagi orang musyrik an ya'muru masjid Allah, untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, terutama masjid haram. Ya, tidak boleh berkumpul musyrik untuk memakmurkan masjid haram dan masjid-masjid Allah yang lainnya. Syahidina ala anfusihim bil kufr, di mana amal mereka ya menjadi saksi atas kekafiran mereka. Ya, syahidina ala anfusihim bil kufr. Allah mensifati diri mereka itu apa? Dengan kekafiran. Mereka kafir, begitu maksudnya. Ya. Syahidina ala anfusihim bil kufur, maknanya apa? Amal-amal perbuatan mereka itu menjadi saksi bahwa mereka kafir. Menjadi saksi bahwa mereka kafir. Tidak boleh berkata musyrik itu untuk memakmurkan masing-masing Allah. Sementara amal perbuatan mereka menjadi saksi kekafiran mereka. Allah sebut musyrik, Allah sebut apa? Kafir dalam ayat ini. Betul tidak itu? Allah sebut musyrik, Allah sebut kafir. Ini oleh Syekh Abdul Rahman dikatakan ayat muhkamat atau ayat yang mansukh. Mutasyabihah atau muhkamat? Muhkamat, jelas. Mana jelas, enggak multi tafsir dan tidak mansukh. Namanya muhkamat itu tidak multi tafsir, tidak mansukh. Ya. Wa kadzalika sunnah, demikian pula ya, demikian pula as-sunnah. Ya. Demikian pula as-sunnah. Juga ya. Sunnah juga menunjukkan ya. Bagaimana Rasulullah SAW ya mengkafirkan pelaku syirik. Baik. Nafas di hadapan Qadir insyaallah. Ucapan Syekhul Islam Utsaimiyah kita baca di besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.